tingkat keli wesiro pipi ane konco tetep dicerai modal percaya diri awale masa basi tinggal lagi neko yo asun lagi dipakani rang urus konco kendel nyata neko we tegel ngelek ngelek neng buri niatmu golek rai neng arep maca ape neng buri koyo kire rami bibit kancane sepenting oleh kim kile asi ane konco ngopi pacar baruku apa kowe rame ror rupamu kui error bermodal montar rental awakmu gabak dangkal rasane dadi ngelu pengen maju canggemu mergo niku kowe keju niku nikung koncamu aku ra iso meneng aku dadi sepaneng deloke kowe seneng nang utek dadi kemrengseng presented by Miros Mac.